Salah satu aktor kondang Jawa Timur, asli kelahiran kota Budak Gresik, yang punya suara merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara, ada Ramayana, ada MDH Syuting, terima kasih, Keri Mahesa, Jupalapa. Selamat siang Wong Kerop. Sungguh aku tak bisa mengerti tekanya dia mengkhianati baru kini. Sakitnya patah hati, ya badan mengapa begini? Wong Kerop, Laskar Stres, kita goyang lagi Mas Bos, bareng Jupalapa. Ini membuatku patah hati, kala ia meninggalkan pergi, seluruh cinta tercurah padanya, seluruh sayang tertumpah padanya. Kita goyang lagi Mas Bos, terima kasih. Terima kasih. Kecuali ia mau tepuk-tepuk yang paling ramai dulu dong buat Nyupalapa di sini.